Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala al-musannifu rahimahullah, wa dalilul ragbati wal rahbati wal khushu' qawluhu ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yada'unana ragban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalil bahasanya rahbah, rahbah dan khusyuk bagian dari ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat 180, bercerita tentang sifatnya dan karakter para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka beribadah kepadaku raghaban disertai penuh harap, wa rahaba dan rasa takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepadaku. Kita akan melihat penjelasan tentang rahbah, rahbah dan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu rohbah? Penuh minat, rohbah, cemas dan khusyuk. Rohbah, rasa penuh minat, adalah berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ia cintai. Rohbah adalah perasaan cemas yang menimbulkan keinginan untuk melarikan diri dari yang ditakutinya, dan ini adalah rasa takut yang dibarengi dengan perbuatan. Khusyuk adalah tunduk dan merendah terhadap kebesaran Allah dengan berserah diri sepenuhnya terhadap keputusannya, baik yang terjadi di alam semesta atau bersumber dari syarak. Dalam ayat yang mulia itu, Allah menyebutkan hamba-hambanya yang terpilih. Mereka itu berdoa kepada Allah dengan perasaan harap dan cemas, disertai perasaan khusyuk. Doa dalam ayat ini mencakup doa permohonan dan doa ibadah. Mereka berdoa dengan berharap sesuatu yang ada di sisinya dan memperoleh pahala disertai rasa cemas terhadap siksaannya akibat dari dosa perbuatannya. Hendaknya seorang mukmin dalam mengabdi kepada Allah seimbang antara cemas dan berharap, dan hendaknya pula ia tumbuhkan rasa berharap di saat sedang dalam ketaatan agar lebih bersemangat dan bergairah. Dan ia tumbuhkan rasa cemas di saat sedang bermaksiat agar jera terhadap maksiat sehingga selamat dari siksaan. Nah, kemarin kita telah membahas ada khauf dan raja. Selanjutnya kita membahas rahbah dan rahbah. Ini seperti yang pernah kita sampaikan dalam muqaddimah, dalam pengantar sebelumnya, bahwa nanti Syekh rahimahullah akan menyebutkan beberapa jenis ibadah yang jenis ibadah ini namanya dan maknanya mirip. Namun yang lebih penting adalah intinya bagaimana kita memberikan peribadatan hanya kepada Allah apapun bentuk ibadah itu. Tapi kalau kita ditanya apa beda antara rahbah dengan raja, yang artinya secara bahasa artinya sama-sama berharap. Raja artinya berharap, rahbah juga artinya berharap. Ada sebagian yang menjelaskan bahwa raja itu bimakna tamak, punya keinginan yang besar untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan raghbah itu bimakna talab, berusaha untuk mewujudkan keinginannya. Sehingga raja dan raghbah, mana yang lebih khusus? Raghbah lebih khusus. Raghbah adalah pengaruh dari raja. Raghbah adalah pengaruh dari raja. Karena itu raghbah adalah raja plus, yaitu raja yang diiringi dengan usaha untuk mewujudkannya. Kemudian ada khauf, ada rohba. Khauf rasa takut, rohba juga rasa takut. Hanya saja bedanya, kalau rohba rasa takut yang dibarengi dengan perbuatan, berusaha untuk menjauhi apa yang ditakuti. Sehingga dari sini kita bisa bedakan pasangan antara khauf raja dengan rohba dan rohba. Khauf dan raja berharap dan takut, namun tidak diiringi dengan usaha untuk mewujudkannya atau menghindarinya. Sedangkan rohba dan rohba berharap dan takut yang diiringi dengan usaha untuk mendapatkannya atau usaha untuk menghindarinya. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa orang-orang saleh di masa silam ketika mereka beribadah kepada Allah, yad'unana di sini mencakup apa? Doa masalah dan doa ibadah. Doa permohonan dan doa ibadah. Doa ibadah itu apa? Doa ibadah itu apa? Doa ibadah adalah kemarin sudah. Doa ibadah adalah semua bentuk ibadah itu sendiri. Salat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, itu semuanya doa ibadah. Doa ibadah sama dengan ibadah. Sedangkan doa masalah sama dengan berdoa. Istilah kita berdoa kepada Allah itu kalau pakai bahasa para ulama yang membahas masalah tauhid, maksudnya adalah doa masalah. Selanjutnya, sebagian ulama berpendapat hendaknya rasa berharap diperbanyak di saat sakit dan cemas di saat sehat. Orang yang sakit sedang lemah jiwa dan raganya, di mana mungkin ajal sudah dekat lalu ia meninggal. Dengan demikian ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Sebaliknya jika sehat, seseorang dalam keadaan sangat kuat dan berharap panjang umur sehingga timbul sikap lupa diri dan sombong. Di saat keadaan seperti ini perlu ditumbuhkan rasa cemas agar selamat dari hal tersebut. Sebagian pendapat mengatakan perasaan cemas dan berharap jadi satu, artinya selalu seimbang dan sama agar pengharapannya tidak menjadikannya merasa aman dari siksa Allah atau rasa cemasnya membuat putus asa dari rahmatnya. Keduanya tidak baik dan bisa merusak pribadi seseorang jika tidak seimbang. Nah, keseimbangan antara khauf dan raja dan keseimbangan antara raghbah dan rahbah. Pada kondisi normal ketika kita sedang beribadah atau Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya sering mengajarkan dua keseimbangan ini. Karena itulah setiap kali Allah bercerita tentang ancaman, pasti setelahnya Allah bercerita tentang janji kenikmatan. Setelah Allah bercerita tentang surga, Allah bercerita tentang neraka. Ketika Allah bercerita tentang orang-orang jahat, Allah bercerita setelahnya tentang orang baik, atau sebaliknya, Allah cerita orang baik, kemudian Allah cerita orang jahat. Sehingga dalam Al-Quran, Allah menyeimbangkan untuk membangun motivasi kepada hambanya, bagi hambanya, baik yang itu bentuknya harapan atau motivasi rasa takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Seperti pula ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang rahmatnya, Allah juga memberikan ancaman tentang azabnya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Sampaikanlah kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun. Namun perlu mereka ingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim, sesungguhnya siksaku adalah siksa yang sangat menyakitkan. Ini disampaikan dalam Al-Quran agar terjadi keseimbangan antara al-khauf dan roja. Terjadi keseimbangan antara khauf dan roja. Karena orang kalau terlalu punya khauf yang berlebihan, maka nanti dia terlalu pede untuk bisa mendapatkan surga, sehingga tidak takut berbuat dosa. Sebaliknya ketika orang itu punya khauf yang berlebihan, Kalau punya roja yang berlebihan, harapannya terlalu berlebihan, maka dia pede dan tidak takut dosa. Tapi kalau dia punya khauf yang berlebihan, yang terjadi bagaimana? Dia bisa jadi putus asa, sehingga dia tidak mau mendekat kepada Allah karena merasa dia sudah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sering kita jumpai ada orang yang mengatakan, saya enggak layak untuk pakai jilbab, saya enggak layak untuk ke masjid, saya enggak layak untuk melakukan sholat jamaah, karena dia sudah merasa berlumur dengan dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ideal adalah seimbang antara khauf dengan raja. Kemudian selanjutnya para ulama memberikan rincian. Yang pertama, ketika kita sedang beribadah kepada Allah, hendaknya seimbang antara khauf dan raja, agar ibadah kita lebih maksimal. Khauf dengan cara menghadirkan perasaan jangan sampai Allah tidak menerima amal ibadah kita. Raja dengan cara menghadirkan perasaan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbesar untuk kita. Jika keseimbangan ini terbangun, maka ibadah seseorang itu akan semakin sempurna motivasinya. Kemudian rincian yang kedua, bagi mereka yang dalam kondisi sakit atau mendekati kematian, maka dianjurkan untuk memiliki harapan besar, dianjurkan untuk memiliki raja yang lebih dominan dibandingkan khauf. Harapannya lebih dominan dibandingkan rasa takutnya kepada Allah, agar dia termasuk dari apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk husnudzon kepada Allah itu bagaimana? Allah akan memberikan balasan atas kebaikan, termasuk iman yang kita miliki. Sehingga seorang mukmin ketika dia mendekati ajal, maka dia berhusnudzon, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan untuk imanku, kesabaranku ketika menghadapi sakit dan menghadapi sakaratul maut. Namun dalam kondisi sehat, kemudian ini rincian yang ketiga ya, dalam kondisi sehat maka dianjurkan agar khaufnya yang lebih dominan. Tujuannya apa? Agar dia tidak meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi ada juga yang mengatakan dalam kondisi sehat tetap harus seimbang antara khauf dan raja, agar orang punya motivasi yang benar ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Secara teori ini tidak terlalu rumit, tapi praktiknya yang susah. Dan dalam hati seorang mukmin menggabungkan dua kondisi yang saling bertentangan antara khauf dan raja. Berharap besar kepada Allah dan di saat yang sama dia juga punya perasaan takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Kemudian kita akan lanjutkan ke al-khasyyah. Wa qala al-musannif rahimahullah wa dalilul khasyyati qawluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Sebelumnya mohon jamaah untuk bisa ke selatan. Pintu sebelah timur jangan sampai tertutup. Monggo ke selatan dulu. Baik, kita lanjutkan. Khasyah. Khasyah ialah rasa takut yang dilatar belakangi pengetahuan terhadap kebesaran zat yang ditakuti dan kesempurnaan kekuasaannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama yahshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Yaitu orang yang paham dan mengerti akan keagungan Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Khasyah ini lebih khusus daripada khauf. Untuk membedakannya, perhatikan contoh berikut. Jika Anda takut kepada seseorang, tapi Anda tidak tahu apa memang dia mampu mencelakakan Anda atau tidak, maka ini termasuk khauf. Jika Anda mengetahui secara pasti bahwa orang tersebut dapat mencelakakan Anda, maka ini masuk kategori khusyah. Nah, alhamdulillah penjelasan beliau sangat detail dalam hal ini. Beda antara khasyah dengan khauf. Kalau khasyah, rasa takut karena didasari ilmu. Sedangkan khauf, rasa takut yang mungkin karena adanya unsur wahmi, hanya sebatas dugaan-dugaan. Katanya bisa kayak gini, katanya bisa kayak gini, akhirnya kita ketakutan padahal aslinya enggak tahu. Apa dalil kalau khasyah adalah rasa takut yang didasari dengan ilmu? Firman Allah di surat Fatir, Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Ini jangan sampai salah harokat ya. Kadang ada yang membaca innama yakhshallahu min ibadihi ulama'. Kalau kalimatnya seperti itu terbalik. Sesungguhnya para hamba yang ditakuti oleh Allah adalah para ulama. Itu kalau Allahnya dikasih harokat dhamma. Allah harus dikasih harokat fathah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya para hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah para ulama. Dari ayat ini Ibnu Mas'ud mengatakan al-ilmu huwal khasyah. Inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang semakin kenal Allah, maka akan semakin timbul al-khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika orang tidak kenal Allah, maka dia akan lebih banyak meremehkan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan faktor terbesar kenapa orang melakukan pelanggaran adalah karena dia kurang mengagungkan Allah dan tidak kenal siapakah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Nah, wadih, cukup jelas insyaAllah. Kemudian kita lanjutkan ke inabah. Qala al-musannifu rahimahullah wa dalilul inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Inabah artinya kembali dan berserah diri kehadirat Allah dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Inabah ini hampir mendekati makna taubat. Hanya saja inabah lebih lembut dibanding taubat karena ia mengandung makna bergantung dan berserah diri hanya kepada Allah. Berdasarkan firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Quran surat Az-Zumar ayat 54. Yang dimaksud dengan firman Allah wa aslimu lahu, berserah dirilah kepadanya, adalah Islam menurut pengertian syar'i, yaitu tunduk kepada aturan syariat Allah. Karena Islam atau berserah diri kepada Allah ada dua macam. Pertama, Islam kauni, yaitu tunduk terhadap aturan Allah yang terjadi di alam semesta ini. Dan ini bersifat umum bagi seluruh makhluk, baik yang di bumi maupun yang di langit, baik mukmin maupun kafir, apakah dia baik ataupun jahat. Semuanya tunduk terhadap aturan di alam semesta tanpa terkecuali. Berdasarkan firman Allah, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Quran surat Ali Imran ayat 83. Yang kedua, Islam syar'i, artinya tunduk terhadap aturan Allah yang ditetapkan dalam syariatnya. Hal ini khusus bagi mereka yang mau menaatinya dari kelompok para nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Dalilnya banyak sekali, termasuk ayat Al-Quran yang disebutkan penulis kitab Al-Usul Salasah di atas. Nah, selanjutnya inabah. Inabah tadi sudah dijelaskan adalah taubat plus. Jadi inabah dengan taubat itu mirip. Bedanya apa? Kalau inabah, taubat plus. Inabah adakku minat taubat. Inabah itu lebih khusus dibandingkan taubat. Sehingga inabah itu taubat yang diiringi dengan amal, mendekatkan diri kepada zat yang menjadi sasaran taubat. Kalau sebatas taubat, orang memohon ampun kepada Allah, bisa jadi diiringi dengan amal dan bisa jadi tidak diiringi dengan amal. Tapi kalau sudah dalam bentuk inabah, maka dia bertobat dan mengiringi tobatnya dengan beramal dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ada sebagian orang yang ketika dia merasa bersalah kepada leluhurnya atau kepada siapapun yang dia hormati, maka dia datang ke kuburannya dan dia melakukan berbagai macam kegiatan inabah. Jadi mohon maaf kepada leluhurnya, kemudian nanti ngasih apa sajen-sajen ditambahi di situ, dan itu inabah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya dia pernah melakukan sebuah kesalahan karena tidak menghormati leluhurnya, lalu dia datang ke kuburan sunan siapa begitu, kemudian dia melakukan inabah di sana. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Karena itulah Syekh menyebutkan bahwa termasuk di antara ibadah kepada selain Allah, ibadah di kuburan adalah melakukan inabah. Ya, melakukan inabah. Ada juga orang yang ketika dia merasa gagal pada saat dia memimpin keluarganya, kemudian dia datang ke kuburan, ke kuburan nenek moyangnya, mbahnya atau siapa, kemudian dia melakukan inabah di sana. Dan ini bisa berbahaya. Karena di antara bentuk ibadah kepada Allah adalah inabah. Kemudian di sini beliau memberikan tambahan informasi tentang makna Islam. Islam ada dua, ada Islam kauni dan ada Islam syar'i. Apa itu Islam kauni? Islam kauni sama dengan tunduk pada takdir. Islam kauni sama dengan tunduk pada takdir. Ada enggak makhluk yang bisa menghindar dari takdir? Ada atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena semua makhluk pasti mengikuti takdir. Orang kafir bisa enggak menghindar dari takdir? Enggak bisa. Semua makhluk pasti mengikuti takdir. Itulah yang disebut dengan Islam kauni. Sehingga semua makhluk muslim enggak dalam hal ini? Muslim secara kauni. Dalam arti mereka tidak akan bisa menghindari takdir. Namun apakah ini bisa memasukkan ke dalam surga? Hasya wa kalla, sama sekali tidak ya. Kemudian yang kedua, Islam syar'i. Islam syar'i maknanya adalah tunduk pada aturan syariat. Bisa enggak makhluk menghindarinya? Bisa. Makanya ada orang kafir yang dia tidak mau tunduk pada aturan syariat. Allah perintahkan A, dia tinggalkan. Allah larang B, dia langgar. Sehingga dia tidak muslim secara kauni. Secara syar'i. Nah, orang sufi mengatakan di antara bentuk puncak Islamnya seseorang adalah ketika dia pasrah mau diapakan oleh Allah, terserah. Maka dia mau diarahkan oleh Allah jadi tukang maksiat juga enggak apa-apa, dia mau diarahkan oleh Allah jadi tukang preman juga enggak apa-apa ya. Maka dia menganggap ketika dia minum khamr, ketika dia melakukan zina, atau ketika dia mencuri, atau ketika dia berbuat maksiat yang lainnya, dia menganggap ini kan sebagai bentuk pasrah kepada takdir Allah. Karena ini sudah sejalan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kata mereka, ini bentuk Islam secara, atau bentuk Islam pasrah kepada semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kesalahan yang fatal. Karena inilah akidah Jabariyah. Mereka menganggap bahwa takdir bisa dijadikan sebagai alasan untuk bermaksiat. Maka adanya tingkatan, kalau manusia sudah sampai pada derajat hakikat ma'rifat ya, dia boleh melakukan maksiat dengan alasan ya, karena saya sudah mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang Allah kehendaki untuk saya diterima saja. Disuruh minum khamr ya minum khamr. Subhanallah, kapan Allah menyuruh minum khamr? Ini persis seperti orang-orang musyrikin jahiliyah ketika mereka diingatkan jangan berbuat syirik. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan walau syaa'allahu ma asyrakna wala aba'una. Andaikan Allah mengendaki, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Artinya gimana? Maksud mereka, kami berbuat syirik ini kan atas takdir Allah. Berarti karena dia takdir Allah, sesuai dengan kehendak Allah, maka yang kami lakukan ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kenapa kok disalahkan? sehingga kami boleh-boleh saja melakukan perbuatan syirik seperti ini. Dan itu akidahnya apa? Jabariyah. Akidahnya Jabariyah, menjadikan takdir sebagai alasan. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan untuk berbuat syirik. Allah tidak pernah perintahkan. Sebagaimana pula ketika mereka melakukan tawaf di Masjidil Haram dalam kondisi telanjang, Allah ceritakan di surat Al-A'raf, pada saat mereka dilarang, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana wallahu amarana bihadza. Kami jumpai dulu para leluhur kami kayak gini, dan Allah yang perintahkan kami seperti ini. Lalu Allah bantah di lanjutan ayat, kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sampaikan Allah tidak pernah memerintahkan orang untuk melakukan tindakan keji seperti ini, telanjang di masjid dalam rangka atas nama ibadah. Allah tidak pernah melakukannya. Allah tidak pernah memerintahkannya. Ini contoh orang yang tidak bisa membedakan antara mana yang kauni dan mana yang syar'i. Jadi betul di alam raya ini tidak ada satupun hamba yang bisa menghindar dari takdir Allah, tapi itu tidak mempengaruhi penilaian baik buruk bagi hamba. Namun yang mempengaruhi penilaian baik buruk adalah sejauh mana ketaatan hamba kepada apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya adalah al-isti'anah. Isti'anah adalah memohon pertolongan. Bentuk isti'anah atau memohon pertolongan ada beberapa macam. Yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah, yaitu permohonan yang mengandung sikap merendahkan diri yang total dari seorang hamba kepada Tuhannya, menyerahkan semua urusan kepadanya dan meyakini bahwa hanya dialah yang bisa mencukupinya. Isti'anah semacam ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Hal yang menunjukkan pengkhususan atau isti'anah kepada Allah dalam ayat ini adalah didahulukannya objek yang berupa kata Iyyaka. Dalam tata bahasa Arab, mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan menunjukkan pembatasan dan pengkhususan. Oleh karena itu, barang siapa memalingkan hal tersebut kepada selain Allah, maka ia telah berbuat kemusyrikan yang menjadikannya keluar dari agama. Yang kedua, memohon pertolongan kepada makhluk yang mampu untuk melakukannya. Ini tergantung macam pertolongan yang ia minta. Jika dalam kebaikan, maka hal tersebut diperbolehkan bagi yang minta tolong dan dianjurkan bagi yang menolong berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Jika pertolongan tersebut dalam kemaksiatan, maka keduanya mendapat dosa berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Apabila pertolongan tersebut terhadap sesuatu yang mubah atau hal yang biasa, maka dibolehkan bagi kedua belah pihak, dan mungkin yang menolong mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia lakukan untuk orang lain. Maka bagi yang dimintai pertolongan dianjurkan syarak untuk menolong berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada makhluk hidup yang ada di hadapannya, tapi tidak mampu memberikan pertolongan. Ini jelas suatu kesia-siaan karena ia tidak memiliki kuasa. Hal ini seperti halnya orang meminta tolong pada orang yang lemah untuk mengangkat beban yang berat. Yang keempat, memohon pertolongan kepada orang mati secara mutlak atau kepada orang hidup dalam masalah yang gaib di mana ia tidak mampu melakukannya. Ini jelas syirik karena hal tersebut terjadi dari keyakinan bahwa orang yang dimintai pertolongan tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa di alam ini. Yang kelima, menjadikan amal soleh dan hal-hal yang dicintai Allah sebagai penolong. Hal seperti ini dianjurkan berdasarkan perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Penulis memakai landasan untuk isti'anah jenis pertama dengan firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Nah, isti'anah. Nanti kita akan mengenal ada isti'adah, ada isti'adah. Ada isti'adah, isti'anah, isti'adah. Apa bedanya? Kalau isti'anah, minta tolong untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Misalnya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilancarkan usahanya, dilancarkan rizkinya, dilancarkan utangnya, tambah utang ya. Yang kedua, istighatsah. Kalau istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau minta pertolongan dengan tujuan untuk menghindarkan sesuatu yang ditakutkan. Misalnya ada potensi bahaya, kemudian kita minta tolong agar diselamatkan. Ada ancaman besar yang mengancam kita, terus minta tolong agar kita dihindarkan. Namanya istighatsah. Makanya istighatsah itu dilakukan ketika kapan? Ketika terjadi masalah, terjadi krisis atau masalah di negara dan seterusnya. Sehingga tidak semuanya bisa disebut istighatsah. Ada yang bentuknya isti'anah. Kalau isti'anah ini ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian ada isti'adzah. Isti'adzah itu bentuknya adalah memohon perlindungan dari ancaman bahaya yang belum terjadi. Misalnya pasukan A akan menyerang Indonesia, misalnya. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari ancaman ini. Maka doa kita masuk dalam kategori isti'adzah. Kalau istighatsah, pasukan itu sudah sampai di Indonesia, siap untuk perang. Nah, kemudian kita istighatsah. Baik. Kemudian di sini penulis rahimahullah menyebutkan dua dalil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dua dalil tentang isti'anah. Yang pertama adalah firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, beliau menjelaskan tentang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang macam-macam isti'anah. Coba kita rangkum ya. Yang pertama, isti'anah meminta pertolongan untuk sesuatu yang hanya mungkin diwujudkan oleh Allah. Maka ini hanya boleh diberikan kepada Allah semata. Contohnya apa? Minta tolong dilancarkan rizkinya. Makhluk bisa tidak? Tidak. Minta tolong di apa misalnya? Disembuhkan sakitnya. Makhluk bisa tidak? Tidak. Ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Hanya Allah yang bisa. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan untuk sesuatu yang bisa diwujudkan oleh manusia. Ini hukumnya kembali kepada bentuk pertolongannya. Kalau pertolongannya dalam masalah kebaikan, hukumnya dianjurkan. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Misalnya saling tolong-menolong untuk membebaskan dari utang bank. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ta'awun halal birri wa taqwa. Tolong-menolong untuk membantu kaum muslimin yang sedang dalam kondisi apa misalnya membutuhkan. Ini halal birri wa taqwa. Sebaliknya kalau tujuannya jahat, maka ada ta'un halal ismi wal udwan. Tolong-menolong untuk memperlancar utang di bank. Kebalikan dari IPR ya. Maka ini hukumnya dosa. Kemudian yang ketiga, meminta pertolongan kepada makhluk yang dia tidak akan mungkin bisa mewujudkannya. Misalnya minta tolong kepada seseorang, tolong angkatkan ini padahal dia enggak mungkin bisa mengangkatnya. Ini tindakan sia-sia. Namun apakah ini bisa disebut perbuatan kesyirikan? Jawabannya tidak, jika tidak diiringi dengan keyakinan apapun. Jika tidak diiringi dengan keyakinan apapun. Yang keempat, meminta pertolongan kepada makhluk yang sudah mati atau makhluk yang masih hidup tapi dia gaib, tidak ada di depan kita, untuk melakukan sesuatu yang sifatnya gaib. Misalnya cari barang hilang, atau coba kamu terawang kira-kira ini nanti ke depan ada apa. Maka permintaan pertolongan semacam ini, kata beliau, termasuk perbuatan kesyirikan. Karena orang yang minta tolong seperti ini pasti diiringi dengan keyakinan bahwa yang dimintai pertolongan mampu untuk melakukan tindakan yang luar biasa sebagaimana layaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perbuatan kesyirikan karena didasari keyakinan bahwasanya makhluk yang dimintai pertolongan memiliki sifat sebagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adalah menjadikan amal soleh sebagai pertolongan untuk melakukan amal soleh berikutnya atau bertahan dalam kondisi sabar. Sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat meskipun ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, walhamdulillah untuk isti'anah selesai dan insyaallah tidak susah untuk kita pahami. Berikutnya adalah isti'adzah. Mau dibaca sekarang atau besok? Karena ada godaan di samping selatan ini. Wallahu a'lam. Insyaallah karena isti'adzah ini cukup panjang, kita akan baca di pertemuan berikutnya insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit membahas tentang pertanyaan yang kemarin mengenai hukum hewan yang diawetkan untuk hiasan, ini diperbolehkan ataukah tidak. Ada rincian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin ketika beliau ditanya tentang syira'ul hayawanat wat tuyur al muhannatah, hukum menjual hewan atau burung yang diawetkan. Kata beliau, al hayawanatul muhannatah, binatang yang diawetkan, di situ ada dua. Yang pertama, hewan yang haram dimakan seperti anjing atau harimau yang diawetkan, atau semua binatang bertaring yang haram dimakan. Jika ini diawetkan, maka mentransaksikan hewan seperti ini baik hidup maupun mati, dua-duanya dilarang, haram. Karena Nabi SAW melarang jual beli anjing. Beliau SAW melarang jual beli anjing. Sehingga kalau misalnya ada macan kumbang atau kucing hutan, dia diawetkan, maka ini ketika ditransaksikan hukumnya haram karena ini dilarang untuk dimakan. Kemudian yang kedua, jika yang diawetkan adalah binatang yang halal dimakan seperti burung atau tupai atau yang semacamnya, bolehkah semacam ini diperjualbelikan? Ada dua rincian di sana. Yang pertama, jika dia diawetkan tanpa disembelih secara syar'i, sehingga dia dibuat utuh terus diawetkan, maka berarti ini statusnya apa? Bangkai. Dan jual beli bangkai hukumnya haram. Jual beli bangkai hukumnya haram. Kecuali kalau diawetkan masih hidup, dan itu enggak mungkin. Bukan diawetkan itu ya, dilepaskan. Yang kedua, dia diawetkan, namun sebelum diawetkan disembelih dulu secara syar'i. Setelah disembelih, kepalanya putus dipasang lagi, terus diawetkan. Ada kayak gini? Hah? Nanti nggak jadi diawetkan ya? Andaikan ada, gitu ya. Jadi dia disembelih, kemudian kepalanya atau lehernya diperbaiki lagi, akhirnya utuh, lalu baru diawetkan. Kata beliau, jual beli ini tidak haram, diperbolehkan, halal. Namun kalau tujuannya hanya sebatas untuk hiasan, kata beliau, fahadihi idha'atul mal. Ini termasuk diantara tindakan menyia-nyiakan harta. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas setiap harta yang kita miliki. Kalau binatang yang disediakan oleh Allah untuk manusia, ketika dia berhasil menangkapnya, ternyata tidak dimakan, hanya untuk hiasan, nah ini bisa jadi ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Termasuk misalnya orang menjadikan binatang sebagai sasaran permainan, ya, permainan tembak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ini rincian yang diberikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin mengenai hewan yang diawetkan. Kalau pertimbangan yang disampaikan oleh Syekh bin Bas rahimahullah, beliau melarang ini karena ini termasuk ada unsur israf wa tabdzir, dan Nabi SAW melarang idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, sehingga ini tidak diperbolehkan. Lalu beliau juga mengatakan wadzalika wasilatun ila taswirit tuyur wa ghairiha min dawatil arwah. Ini bisa memicu orang untuk membuat lukisan burung atau hewan-hewan yang atau makhluk yang bernyawa, kemudian dia dipasang di rumah, dan ini termasuk tindakan yang dilarang dalam Islam karena menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah. Wallahu a'lam. Mengawetkannya sendiri? Proses mengawetkannya, jadi mengawetkannya ini tidak dilarang secara zatnya. Tapi kalau yang dilarang adalah ketika itu diawetkan, jadi enggak bisa dimakan. Kalau itu diawetkan tidak bisa dimakan. Nah, pada saat dia tidak bisa dimakan, sementara dia mengambilnya, kemudian dia membunuhnya, ternyata tidak dimakan, ini menyia-nyiakan harta. Orang dapat burung misalnya, atau dapat tupai hasil ditembak, kemudian setelah itu dia awetkan, seharusnya apa? Dimakan. Seharusnya dimakan. Kalau dia awetkan, maka berarti dia menyia-nyiakan rizki yang telah Allah sediakan untuknya. Misal untuk penelitian. Kalau untuk kepentingan yang lebih mendesak seperti untuk penelitian atau yang semacamnya, insya Allah diperbolehkan. Karena alasan belajar itu paling banyak yang mendapatkan toleransi dari para ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya usaha dagang yang sifatnya franchise? Franchise sudah ada artikelnya di Konsultasi Syariah. Nanti silakan mengunjungi situsnya dan cari tentang hukum franchise. Dan pendapat yang kuat diperbolehkan. Meskipun ada khilaf di antara para asatidah tentang masalah franchise. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong diulangi penjelasan mengenai takdir berdasarkan pemahaman Ahlu Sunnah. Jadi semua makhluk terikat pada takdir Allah, namun hanya manusia mempunyai kehendak bebas. Yang tadi kita sampaikan bahasanya, kita membedakan antara kehendak Allah yang sifatnya syar'i dan kehendak yang sifatnya kauni. Semua makhluk tidak ada yang bisa keluar dari kehendak yang sifatnya kauni. Tidak ada yang keluar dari takdir. Namun ini tidak boleh jadi alasan. Yang menjadi alasan adalah sejauh mana ketundukan kita kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di posisi inilah manusia yang harus dia pertanggungjawabkan. Karena itu bagi mereka yang melakukan pelanggaran syariat, dia tidak boleh beralasan dengan takdir. Dia tidak boleh beralasan dengan takdir. Jika dia beralasan dengan takdir, itu akidahnya Jabariyah. Dia menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada masjid yang dibangun oleh orang munafik untuk menyaingi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Masjid orang munafik ini dibangun di atas dasar kekafiran dan maksiat. Pertanyaannya, apakah masjid yang dibangun dengan uang riba itu boleh? Sedangkan masjid kaum munafik dibangun atas kekafiran dan kemaksiatan. Tidak boleh sholat di sana dan disuruh untuk dihancurkan. Masjid di zaman Rasulullah SAW selain Masjid Nabawi ada kurang lebih 8 atau 7 masjid. Tapi masjid-masjid kecil-kecil ini tidak dipakai untuk sholat Jumat. Namun dipakai untuk sholat jamaah yang diistilahkan dengan masjid jamaah. Maka ada masjid jami', ada masjid jamaah. Masjid jami' itu masjid yang dipakai Jumatan. Masjid jamaah dia tidak dipakai untuk Jumatan, tapi dipakai untuk sholat jamaah 5 waktu selain Jumatan. Namun Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk membongkar masjidnya, dan beliau tidak anggap ini saingan dalam masalah syiar, ya, karena di masa silam nggak ada saingan solawatan, ya. Ya, yang sana solawat, di sini ngadakan acara, yang sana ngadakan acara, nanti ustadznya dibarengkan, nggak ada kayak gitu. Nah, ketika orang munafik bangun masjid, tujuan utamanya bukan menyaingi syiar. Kuba dengan Masjid Nabawi itu jaraknya berapa? Kuba dengan Masjid Nabawi jaraknya sangat dekat. Kurang lebih cuma 5 kilo. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Kuba kadang jalan kaki. Apalagi di masa silam, ya. Untuk melakukan perjalanan sejarah itu mungkin bagi mereka hal yang ringan. Ada Masjid Jumat. Masjidnya Sa'ad bin Zurarah. Dan itu tidak jauh dari Kuba. Masjid Jumat lewat, ya. Kalau ke Kuba biasanya lewat Masjid Jumat. Itu tidak jauh dari Masjid Kuba. Sehingga masjid-masjid sekitar itu kalau dari sisi statusnya dia membarengi Masjid Nabawi, namun tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, yang jadi masalah di Masjid Dirar yang dibangun oleh orang munafik, masjid ini mau dijadikan sebagai tempat untuk mengintai gerakan kaum muslimin oleh orang-orang Nasrani dari Bani Ghassan. Jadi orang Nasrani nanti ngirim intel, ya, ke masjid ini, kemudian dia akan mengawasi bagaimana kondisi kaum muslimin. Dan nantinya kalau ada orang Nasrani mau menyerang kaum muslimin, kumpulnya di masjid ini sehingga tidak dicurigai. Tidak dicurigai. Maka kerjasama orang munafik dengan orang Nasrani Bani Ghassan ini dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan agar masjid ini dibongkar. Dan ini cerita ini Allah sebutkan di surat apa? Di surat At-Taubah. Karena itulah surat At-Taubah disebut oleh Ibnu Abbas dengan surat Al-Fadhihah. Pakai dot Al-Fadhihah yang artinya surat yang mempermalukan, karena dia membongkar rahasia makar orang-orang munafik ketika ingin merusak Islam dari dalam. Wallahu a'lam. Pertanyaannya tadi, ya, bolehkah membangun masjid dari hasil riba? Meskipun ini enggak nyambung. Ceritanya Masjid Dirar, bolehkah membangun masjid dari hasil riba? Ada fatwa yang membolehkan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrid. Karena kalau riba boleh digunakan untuk fasilitas umum, jalan, selokan, dan seterusnya, yang itu manfaatnya lebih kecil dibandingkan masjid, maka apalagi ketika riba itu digunakan untuk pembangunan masjid yang manfaatnya lebih besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimanakah hukum safar bagi wanita untuk safar di dalam negeri antar kota? Misalnya ada tugas dari kantor tempat wanita tersebut bekerja. Wanita boleh safar sebagaimana Aisyah melakukan safar, para sahabat wanita juga melakukan safar, tapi pakai mahram. Jadi tidak ada yang melarang wanita untuk safar, tapi pakai mahram. Jadi nanti kalau Anda mau safar, ajak suaminya atau ajak mahramnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya punya usaha rental mobil. Suatu ketika ada tetangga yang mau sewa untuk acara nonton konser dangdut. Jika saya menyewakan mobil itu, apakah saya ikut dosa? Ya. Termasuk ta'awun ala dangdut. Jadi Anda berhak untuk menolaknya, ya. Misalnya ketika sudah ada konsenan seperti itu, unitnya silahkan disewa-sewakan ke tempat yang lain atau dibawa keluar, biar nanti ada alasan untuk mengatakan sudah habis, ya. Ada kalanya seseorang yang sedang sakit tidak tahu akan datangnya sakaratul maut. Ini bukan ada kalanya, pasti, ya. Pasti tidak ada yang tahu kapan datangnya sakaratul maut. Dan dia tidak sadar diri. Ingatannya hilang. Mengapa dirinya jadi begini? Dan mengalami demikian, apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau dia sudah hilang kesadaran, ini yang susah. Makanya hadirin yang kami hormati, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika itulah yang paling diharapkan. Karena kita saja yang saat ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi akalnya maksimal, dalam kondisi masih indranya masih kuat, kalah dengan godaan setan untuk maksiat. Apalagi ketika kita sedang sakit, ingatan sudah mulai menurun, indra sudah mulai menurun, fokus perhatian sudah mulai menurun. Kemudian setan mengerahkan tenaganya sekuat tenaga untuk menyesatkan kita. Kira-kira mana yang lebih berpeluang untuk kalah? Yang kedua, ketika sakaratul maut. Jika kita yang saat ini bisa tenang, bisa mikir, bisa fokus, masih bisa mudah ingat Allah, karena kondisinya masih maksimal, itu kalah dengan godaan setan. Apalagi pada saat kita menjelang sakaratul maut yang semua kondisi kita melemah, sementara setan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyesatkan manusia. Sehingga tidak ada lain yang bisa kita harapkan selain yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang yang beriman, para hambanya, untuk bisa mengucapkan kalimat al qawlu tsabit, yaitu tetap istiqamah dalam tauhid. Dan Allah berikan kesempatan ini kepada hamba-hambanya yang beriman ketika di dunia dan di akhirat. Di dunia dalam bentuk dia dijaga oleh Allah untuk bisa menjadi mukmin sampai mati, walaupun peluang sesatnya besar. Dan ketika di akhirat dia bisa menjawab pertanyaan malaikat pada saat dia berada di kuburan. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya memahami hukumnya sujud takrim terhadap orang yang masih hidup, alhamdulillah. Yang belum saya pahami adalah bagaimana hukum sujud takrim kepada orang yang sudah mati. Apakah termasuk tingkatan syirik? Kalau penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais rahimahullah, hafizahullah, kata beliau, jika masih ada dua kemungkinan antara takrim dan ibadah, jika ada dua kemungkinan antara takrim dan ibadah, maka belum bisa dinilai sebagai mukaffirah atau penyebab kekufuran secara mutlak, kecuali dengan melihat latar belakang pelaku. Namun kalau dia tidak ada kemungkinan selain hanya ibadah, dan itu diberikan kepada berhala, misalnya sujud kepada berhala atau sujud kepada mereka yang sudah mati, kuburan yang sudah, atau orang yang sudah mati, ya, sujud kepada kuburan, maka ini tidak mungkin dimaknai selain hanya ibadah, karena pasti ada unsur takzim yang berlebihan kepada sasaran yang disujudi. Wallahu a'lam. Namun apapun itu, sujud dalam syariat kita hukumnya dilarang, tapi apakah bisa menyebabkan orangnya jadi kafir atau tidak, ada sebagian ulama yang memberikan rincian. Wallahu a'lam. Ini kajian akidah level agak lanjut ya. Jadi mungkin bagi sebagian agak susah untuk memahami, karena ini sudah masuk pada masalah takfir ya, menilai kafir ketika ada orang yang melakukan pelanggaran dalam masalah akidah dan tauhid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya diminta untuk membantu mempersiapkan acara yasinan yang diperuntukkan kepada Pak D yang telah meninggal. Mungkin Anda bisa ganti Al-Baqarah-an. Hah? Kan lebih panjang jadi ya. Al-Qur'anan. Bagaimana sebaiknya sikap saya? Apakah ikut bantu tapi tidak berniat datang pada saat acara berlangsung, termasuk dalam tolong-menolong dalam maksiat? Sebenarnya yang bermasalah bukan menghadiahkan bacaan Qur'annya, karena ini kita masih bisa sebut ini dalam ranah khilaf antar para ulama madhab. Yang paling keras Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan menghadiahkan bacaan Qur'an atau amal apapun tanpa ada dalil, yang ada dalilnya cuma terbatas 4 atau 5, maka tidak akan sampai kepada mayit. Sehingga menghadiahkan bacaan Qur'an, sholat untuk mayit, ini tidak sampai kepada mayit. Kemudian yang kedua, yang paling menerima dan paling longgar dalam ini adalah Hanafiyah. Kemudian agak sedikit longgar Hambali. Mereka menganggap bahasanya menghadiahkan bacaan Qur'an, pahala bacaan Qur'an atau pahala sholat kepada mayit dari siapapun bisa sampai kepada mayit. Anda misalnya punya kawan yang sudah meninggal, lalu Anda sholat duha, kemudian dengan niat semoga pahala sholat duha ini sampai kepada kawan Anda yang telah meninggal. Menurut pendapat Hanafiyah bisa sampai. Menurut pendapat Hambali juga bisa sampai. Tanya. Kalau masyarakat Indonesia, mereka menganggap pendapat Hambali itu susupan yang dia menyelinap di antara madhab Syafi'i dan mencela madhab Hambali, berarti mereka yang mengaku Syafi'iyah tapi mengamalkan praktek seperti ini sejatinya melakukan pendapat Hambali. Tayyib. Sehingga hadirin yang kami hormati, kalau di sini ranahnya masih ranah khilafiyah. Cuman yang tidak diperbolehkan adalah menyediakan waktu khusus untuk ngumpul bersama terus makan-makan di rumahnya mayit setelah dimakamkan, setelah pemakaman. Ini disebut oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sebagai tindakan meratapi mayat. Sebagaimana beliau mengatakan, Jarir bin Abdullah seorang sahabat pernah mengatakan, "Kunna na'udul istima' wa san'ata ta'amin ba'da dafni minan niyaha." Kami menganggap kumpul dan membuat makanan setelah pemakaman, kumpul di rumahnya mayit, ini termasuk di antara bentuk meratapi mayat. Karena dia kesan besarnya adalah mengenang kematian, mengenang kematian keluarga yang telah meninggal. Dan dalam Islam takdir buruk itu tidak dikenang, karena ini menunjukkan kalau dia enggak terima dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takdir buruk itu kita berupaya untuk melupakannya. Sudahlah, kita pasrah kepada apa yang Allah takdirkan dan jangan terlalu menunjukkan lebay dalam mengenang ya. Menunjukkan ini saya perlu dikasihani ini, itu yang tidak diperbolehkan. Apakah ada dalilnya ziarah kubur sambil menabur air dan bunga saat menjelang Ramadan? Kami tidak menjumpai dalil ini. Dan kalau misalnya kita dekati ya, jadi ini kesalahpahaman, karena dia meyakini bahwa dengan tabur bunga maka selama bunga ini tidak kering, siksaan untuk mayit akan diringankan. Cuman yang disayangkan, kenapa kok cuman dilakukan pas bulan ruah? Setahun pisan kurang, Pak. Seharusnya apa? Bendino. Tiap hari. Kalau tujuannya seperti ini, nanti atau yang paling gampang ya dikasih telo. Nah, itu suwe tumbuh hijau terus. Ini enggak Nah, kan dia mengkiaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menancapkan apa? Pelepah kurma. Lalu beliau mengatakan la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga pelepah ini meringankan hukumannya selama belum kering. Kemudian ulama khilaf tentang apa makna pelepah kurma ini bisa meringankan azab keduanya selama belum kering. Ada pendapat yang mengatakan pelepah kurma ini bertasbih. Kemudian tasbihnya menjadi sebab Allah meringankan dosa orang ini. Kemudian ada yang mengatakan bukan, pelepah kurma ini hanya sebatas jadi rentang waktu. Dan itu bagian dari kekhususan Nabi SAW. Beliau berdoa kepada Allah, semoga dia diringankan azabnya selama rentang waktu dari sejak saya menancapkan pelepah kurma ini sampai dia kering. Dan pendapat yang kedua inilah yang lebih mendekati. Karena itulah para sahabat, enggak ada satu pun yang tiru-tiru seperti ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan kejadian ini hanya untuk dua kuburan tadi. Makanya di Baqi enggak ada. Tetanduran ya, enggak ada. Enggak ada sahabat yang nancapkan apa sejak dulu sampai sekarang. Bekasnya juga enggak ada. Kalau itu ada, pasti akan ada bekasnya. Dan itu enggak ada sama sekali. Karena kan tradisi Baqi dari dulu sampai sekarang kurang lebih seperti itu. Ya. Sehingga yang lebih tepat itu bagian dari kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak bisa ditiru oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ini ada satu yang tadi ngasih hadiah. Ini hadiah dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ya. Pertanyaannya isinya akidah Imam 4 kumpulan doa ringkasan sejarah Nabi SAW. Masyaallah. Pertanyaannya sebutkan dalil dalil. Tanpa buka buku boleh? Buka buku ya. Sebutkan dalil tentang inabah. Inabah, silakan. Buka buku pak. Baik, saya ganti ya. Bapak yang jawab tanpa buka buku ya. Islam dibagi menjadi berapa macam? Angkat tangan dulu. Siapa yang mau jawab? Baik, saya tunjuk yang belakang ya. Paling belakang. Pertanyaannya. Saya ganti lagi. Apa makna Islam kauni? Islam kauni maknanya adalah Islam yang berlaku secara umum, maksudnya gimana? Pasrah terhadap takdirnya. Barakallahu fikum. Insyaallah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Radio Muslim Yogyakarta. Murnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887 0852-9334-8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.